إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين رحمكم الله termasuk rahmat Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya semua hamba-hambanya Allah Jalla wa'ala memberi kesempatan kepada mereka waktu-waktu yang begitu mulia azminatun syarifah tempat-tempat yang begitu utama amkinatun mufaddalah kondisi-kondisi momen-momen di mana Allah Jalla wa'ala melibatgandakan pahala amal ketika itu. Kondisi-kondisi yang menimpa seorang hamba ketika dia di kondisi tersebut kembali kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah Jalla wa'ala akan memberikan kepada mereka sekian banyak rahmatnya, sekian banyak fadilahnya, sekian banyak ampunannya. Rahmati muttaqin, salihi, mu'min, muhsinin. Hamba-hamba Allah yang saleh, yang bertakwa, yang ihsan dalam ibadahnya, yang sempurna keimanannya, hamba yang bertakwa, rahmat bagi mereka, waktu-waktu itu, tempat-tempat itu, momen-momen itu, mereka manfaatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala, semakin meningkatkan iman dan takwanya, semakin menaikkan martabatnya, derajat dia di sisi Allah Jalla wa'ala. Menggapai kamalul ubudiyati lillah, kesempurnaan ubudiyah dia, penghambaan dia kepada Allah Jalla wa'ala. Rahmat bagi mereka. Rahmat bagi para muqassirin. Rahmat bagi orang-orang yang kurang ubudiyah dia kepada Allah. Kurang amaliyah, amal ibadah dia kepada Allah. Kurang kesalehannya, kurang ketakwaannya. Kurang mengerjakan kewajiban-kewajiban agama, muqassir. Waktu-waktu, tempat-tempat, momen-momen, kondisi tersebut, kesempatan bagi dia untuk memperbaiki diri, menyempurnakan yang kurang, sehingga kembali menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang saleh. Semakin sempurna imannya, semakin sempurna takwanya, semakin tertutupi berbagai macam kekurangan-kekurangan dia, berlomba-lomba dengan yang lainnya dalam amal kebajikan. Rahmat bagi mereka para muqassirin. Begitu pula kaum muslimin rahimakumullah, rahmatan li'ibadihil musrifina ala anfusihim. Rahmat pula bagi hamba-hamba Allah yang melampaui batas jiwa-jiwa mereka, ahlul dzunubi wal ma'asi, orang-orang yang terjatuh dalam kubangan dosa dan kemaksiatan, dalam lumpur kehinaan dosa dan kemungkaran, ahlul ma'asiyah, ahlul fisqi, ahlul fujur, orang yang sangat jauh dari Allah Jalla wa'ala, orang yang sangat jauh dari ketakwaan dan kesalihan. Momen yang sangat tepat untuk insaf, untuk inabah kembali kepada Allah, untuk istighfar mohon ampun kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, meninggalkan apa yang dikerjakan selama ini, berazam kuat tidak mengulangi lagi, penyesalan yang sangat mendalam atas apa yang terjadi. Momentum untuk insaf, momentum untuk taubat, momentum untuk istighfar, lalu menggantinya dengan amal kebajikan. Ada awqat syarifah, waktu-waktu yang mulia, ada amkinah syarifah, tempat-tempat yang mulia, ada ahwal, kondisi-kondisi. Di sana Allah Jalla wa'ala melipatgandakan pahala. Ada kondisi yang menimpa seorang hamba, di mana kondisi itu kesempatan emas bagi dirinya untuk kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Ini semuanya rahmat dari Allah Jalla wa'ala bagi semua hamba-hambanya. Dari mulai yang muttaqin, salihin, mu'minin, muhsinin, sampai yang mudhnibin, musrifin. Semuanya mendapatkan rahmat Allah Jalla wa'ala. Tergantung bagaimana mereka memanfaatkan ini semuanya untuk diri mereka masing-masing. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, seyogianya kita harus tahu, dalam Islam ada amkinatun syarifah, tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang utama. Di sana Allah Jalla wa'ala melipatgandakan pahala amal. Di sana Allah Jalla wa'ala membuka lebar pintu, pintu rahmatnya, pintu fadilahnya, pintu taubatnya bagi semua hamba-hambanya. Ada Makkah, ada Madinah, ada Al-Aqsa. Tiga tempat yang dinaskan dalam dalil, tempat-tempat yang sangat mulia. Makkah Al-Mukarramah, Al-Madinah Nabawiyah, Al-Aqsa Al-Mukarram. Tempat-tempat yang memang diketahui oleh kaum muslimin dan seharusnya mereka tahu itu. Tempat-tempat yang sangat mulia, amal ibadah dilipatgandakan di sana. Tempat-tempat makbulnya doa, tempat-tempat seorang hamba bersimpuh di hadapan Allah Jalla wa'ala untuk meningkatkan takwanya, untuk memperbaiki kekurangan dia, untuk insaf dan taubat kepadanya. Tempat-tempat yang sangat mulia. Di Makkah, terutama di Masjidil Haram, amal kebajikan yang dikerjakan di sana, terutama salat, dilipatgandakan 100.000 kali lipat. Di kota Madinah, di Masjid Nabawi, 1.000 kali lipat. Di Masjidil Aqsa, 500 kali lipat dibandingkan dengan yang lainnya. Di Makkah al-Mukarramah banyak tempat-tempat mulia, tempat-tempat makbulnya doa, tempat-tempat pahala besar di sana. Banyak amal-amal kebajikan yang dikerjakan di sana, juga di kota Madinah. Barakallahu fikum. Seorang muslim yang muwaffaq betul-betul bisa memanfaatkan tempat-tempat ini untuk poin-poin di atas. Ketika dia dalam ketakwaan dan kesolehannya, menambah tingkat iman dan takwanya dengan mendatangi dua tempat yang mulia di atas yang paling memungkinkan, Makkah wal Madinah, semakin mengasah iman dan takwanya, berangkat ke sana untuk haji, untuk umrah, fokus ibadah di sana, peningkatan iman dan takwa dia kepada Allah dengan berbagai macam amal-amal kebajikan yang disyariatkan dikerjakan di tempat-tempat yang mulia. Dilipat gandakan pahala li syarafil makan, tempat yang sangat mulia. Tempat yang lain secara umum adalah barakallahu fikum al-masajid. Masjid-masjid kaum muslimin, tempat-tempat ibadah kaum muslimin. Terutama masajid yang ditegakkan di sana sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditegakkan di sana amal kebajikan, amal ibadah. Dipakai untuk salat lima waktu, dipakai untuk jumatan, dipakai untuk zikir kepada Allah, doa kepadanya, tilawatul Quran, dipakai untuk bertaubat, beristighfar, dipakai untuk halaqatul ilmi, jalsul ilmi. Tempat di mana seorang muslim di situ dia mengasah iman dan takwanya dengan berbagai macam amal ibadah yang syar'i. Tempat di mana seorang muslim memperbaiki semua kekurangan-kekurangan dia dalam perkara ibadah. Tempat di mana seorang muslim kembali kepada Allah, inabah kepada Allah, insaf kepada Allah, taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, dan mengganti amal keburukannya dengan berbagai macam amal kebaikan dikerjakan di masjid-masjid Allah, buyutillah, rumah-rumah Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga di sana ada azminah syarifah, awqat mufaddalah, waktu-waktu yang sangat mulia, zaman-zaman yang diutamakan, pahala amal dilipat gandakan di sana, terbuka lebar untuk mengerjakan amal kebajikan di sana, bimbingan-bimbingan Islam, bimbingan-bimbingan sunnah untuk amal kebajikan ada di sana, awqat syarifah. Seorang yang muwaffaq akan betul-betul memanfaatkan waktu-waktu itu untuk kebaikan dia dunia akhiratnya. Di sana ada Asyurul Hurum, bulan-bulan haram. Ada empat, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ada di antaranya empat bulannya haram. Sebuah bulan barakallahu fikum ketika dikatakan bulan haram, keutamanya adalah semua amal kebajikan, semua amal kebaikan, semua amal ibadah yang di atas sunnah, yang dikerjakan dengan ikhlas, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Jalla wa'ala. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Al-hasanatu bi'asyri amthaliha. Bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ila sab'imi'ati dhi'fin. Bahkan dilipat gandakan berlipat-lipat ganda begitu banyaknya. Ila wa'afin kathirah. Yang tahu hanya Allah Jalla wa'ala. Pada Asyurul Hurum, bulan-bulan haram, semua amal kebajikan yang besar, yang kecil apalagi yang besar, semua dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Jalla wa'ala. Dan Allah yang maha tahu berapa lipatan-lipatannya. Dikatakan syarafuz zaman, keutamaan waktunya. Ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram, thalath mutawaliyat, tiga bulan haram yang berturut-turut. Ada Rajab, yang diapit antara Jumada dan Sya'ban. Barakallahu fikum, Asyhurul Hurum. Di sana pula barakallahu fikum ada Syahrul Ramadan. Bulan suci Ramadan yang sebentar lagi semoga Allah Jalla wa Ala memberi kemudahan bagi kita semuanya bisa mencapainya. Berjumpa lagi dengan Ramadan, Syahrul Mubarak yang diberkati, Syahrul Ibadah, bulan ibadah, bulan ibadah, bulan ketakwaan, bulan amal, bulan sedekah, bulan tilawatul Quran, bulan doa, bulan zikir, bulan taubah, bulan istighfar, bulan untuk berbagai macam momen-momen ubudiyah seorang hamba kepada Allah. Difardukan siam Ramadan di situ. Ada 10 hari yang terakhir di situ. Afdalul layali fis sanah, malam-malam yang paling utama dalam setahun. Ada malam qadar di sana. Momen untuk peningkatan iman dan takwa, momen untuk memperbaiki kekurangan, dan momen untuk insaf dan taubat kepada Allah Jalla wa Ala. Kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Inabah kepada Allah Jalla wa Ala, mengganti keburukan dengan kebaikan. Ramadan yang semuanya tahu bagaimana fadilahnya. Ada lagi yang namanya Asyurul Hajj, bulan-bulan haji, bulan di mana kaum muslimin bisa berangkat ke tanah suci untuk mengerjakan haji. Ada Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, bulan-bulan di mana orang-orang yang ada di tanah suci bisa mengerjakan amal kebajikan, terkumpul di sana dua keutamaan sekaligus. Yang pertama syaraful zaman, mulia waktunya. Yang kedua syaraful makan, mulia tempatnya. Dilipat gandakan semua amal kebajikan di sana, terutama manasik hajinya, manasik umrohnya, amal-amal yang dikerjakan ketika umroh dan ketika haji. Momentum bagi para baik kaum muslimin yang diberi kemudahan untuk berhaji, betul-betul menyempurnakan ubudiyah dia kepada Allah Jalla wa Ala. Di Syawal ada Idul Fitri. Di Syawal dianjurkan puasa 6 hari Syawal, menyempurnakan Ramadan. Dzulqa'dah bulan haram, bulan-bulan haji. Semua amal kebajikan dilipatgandakan padanya. Dzulhijjah, bulan haram, bulan haji. Ada ayyamul asyr, 10 hari pertama Dzulhijjah yang disebutkan dalam hadis. Amal yang paling Allah cintai ialah ayyamul asyr, amal yang dikerjakan pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Sekecil apapun amal itu, pahala yang sangat besar sekali, lebih utama, lebih afdal dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Apalagi amal yang sangat besar. Ada yaum Arafah, setelah Dzulhijjah dianjurkan puasa ketika itu. Ada Idul Adha, hari besar kaum muslimin. Ada ayyamut tasyriq, hari-hari tasyriq, hari-hari menyembelih hewan kurban untuk udhiyah. Momentum yang luar biasa. Ada bulan haram, Al-Muharram, termasuk bulan haram. Ada anjum berpuasa, Tasu'a, Asyura padanya. Banyak waktu-waktu yang sangat mulia, barakallahu fikum. Syarafuz zaman, rahmat Allah Jalla wa'ala memberi kesempatan kepada kaum muslimin untuk memanfaatkan waktu-waktu yang mulia untuk kepentingan mereka masing-masing. Yang ini menyempurnakan iman dan takwanya, yang ini memperbaiki kekurangannya, yang itu insaf, taubat, kembali kepada Allah Jalla wa'ala dari berbagai macam dosa-dosanya. Aku lumah tasma'un wa astaghfirullah min kulli dhanbin astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sana ada momen, ada ahwal, kondisi-kondisi di mana Allah Jalla wa Ala melipat gandakan pahala amal bagi hamba-hamba Allah yang muwaffaq, yang diberi taufik bisa memanfaatkan kondisi itu untuk ibadah kepada Allah Jalla wa Ala, yaitu yang pertama momentum awqatu ghaflatin nas, momen waktu-waktu kondisi-kondisi ketika kebanyakan orang, kebanyakan masyarakat dalam kelalaian, fi ghaflatin, lalai, terlalaikan dengan dunia, terlalaikan dengan main-main, terlalaikan dengan hal yang sukacita yang menggembirakan mereka. Umumnya orang lalai dari Allah Jalla wa'ala ketika itu, umumnya orang lalai ibadah kepada Allah ketika itu, tersibukkan dengan hal yang menyenangkan dia, permainan, bermain-main, hal yang membahagiakan, yang menyenangkan, dunia dan segala macamnya. Awqati ghaflatin nas, waktu-waktu orang itu lalai. Dalam Islam, barakallahu fikum, di waktu-waktu itu sangat dianjurkan sekali untuk mengisinya dengan zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, diisi dengan amal saleh, amal kebajikan kepada Allah. Orang lalai, dia ingat Allah. Orang lalai, dia beribadah kepada Allah. Orang lalai, dia beramal saleh kepada Allah Jalla wa'ala. Di antara contohnya ialah ayyamu tasyriq, hari-hari tasyriq, ada Idul Adha, hari besar kaum muslimin, ada 11, 12, 13 Dzulhijjah ya butasyriq, hari-hari di mana kebanyakan kaum muslimin bersuka cita dengan hari besarnya, dengan hari rayanya, bersuka cita dengan udhiyahnya, hewan kurbannya, bersenang-senang dengan daging yang mereka makan, waktunya minum. Disitulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita, jangan lupa zikir kepada Allah. Bergembira disyariatkan ketika Id. Bersuka cita dianjurkan ketika Id. Memang ayyamul farah wa surur, hari-hari bahagia. Dianjurkan untuk makan daging, makan minum di ayyamut tasyriq. Menikmati itu semuanya dianjurkan. Tapi jangan lupa zikir kepada Allah. Orang lebih fokus pada bahagianya, pada sukacitanya, pada makan dan minumannya. Diingatkan zikirnya. Dalam Sahih Muslim, dari sahabat yang mulia Nubaisyah, semoga Allah meridhai, mengatakan kata Rasulullah SAW, ayyamu tasyriq, ayyamu aklin, wa syurbin, wa zikrinillah. Ada poin ketiga. Hari-hari tasyriq, hari-hari makan, hari-hari minum, dan zikir kepada Allah. Jangan lupa ini, dan zikir kepada Allah. Sehingga disyaratkan untuk mengumandangkan takbir, dimulai dari subuh hari Arafah sampai tenggelamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah selama 5 hari. Disunahkan, dianjurkan untuk memperbanyak takbir, mengumandangkan takbir, namanya takbiran, di tengah-tengah kaum muslimin. Di sela-sela menyembelih korban takbiran, di sela-sela bersuka cita takbiran, di sela-sela menikmati daging takbiran, di rumah takbiran, di pasar takbiran, di semua tempat takbiran. Momentum ketika para jamaah haji di Mina juga takbiran. Barakallahu fikum. Menggema Mina dengan takbir. Juga menggema bumi kaum muslimin dengan takbir. Dikarenakan itu bimbingannya untuk semua umat Islam. Jangan lupa takbiran. Zikir ketika waktunya orang tersibukkan dengan makan dan minum, hal yang menyenangkan. Contoh yang lain adalah Syahrul Sya'ban. Bulan Sya'ban yang kita ada sekarang ini. Bulan yang diapit oleh Rajab, bulan haram yang begitu mulia, kedepannya Ramadan, Syahr Mubarak. Orang fokusnya kepada Rajab, bulan haram, Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, Sya'ban, kecepit, terhimpit. Banyak orang yang melalaikannya. Justru disitulah Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan dengan amaliyahnya, muslimin dianjurkan sangat untuk berpuasa sunnah puasa Sya'ban. Beliau mencontohkan ketika Sya'ban memperbanyak puasa bahkan hampir sebulan penuh. Tidak pernah beliau berpuasa di bulan-bulan lain selain Ramadan, puasa hampir penuh melebihi Sya'ban. Dengan nasul hadis. Tindakan beliau SAW. Ditanyakan oleh sahabatnya Usamah bin Zaid, semoga Allah meridainya, tentang masalah ini. Engkau puasa Sya'ban ya Rasulullah. Beliau mengatakan, dzaka syahrun yaghfalu anhu an-nas. Dzaka syahrun yaghfalu anhu an-nas. Itu bulan banyak orang melalaikannya, melupakannya. Baina Rajab wa Ramadan, diapit antara Rajab dan Ramadan. Maka saya semangatkan, saya gunakan untuk beribadah kepada Allah. Siam Ramadan. Contoh beliau SAW. Siam Sya'ban. Contoh beliau SAW. Contohnya para salaf, Sya'ban dianggap kayak mukaddimah Ramadan. Maka semua amal kebajikan yang siap dikerjakan ketika Ramadan, mereka kerjakan terlebih dahulu selama Sya'ban. Sya'ban untuk tilawatul Quran, untuk zakat, untuk infak, untuk zikir, untuk doa. Layaknya Ramadan. Sya'ban ini nafilahnya, Ramadan itu kewajiban fardunya. Itu mereka kerjakan. Momentum orang banyak lalai. Barakallahu fikum. Maka muslimin rahimakumullah, manfaatkan ini semuanya supaya masing-masing kita menjadi hamba yang lebih baik di masa mendatang, semakin saleh, semakin bertakwa. Barakallahu fikum. Ada kondisi yang menimpa seorang hamba, kondisi yang menimpa seorang hamba ketika dia bisa mampu memanfaatkan kondisi yang menimpa dia tadi, bisa berbuah kebaikan dan kemaslahatan bagi dirinya. Momentum Allah Jalla wa'ala akan membukakan pintu untuk dia seluas-luasnya. Pintu taubat dibuka seluas-luasnya. Pintu ijabah itu dakwah, pengabulan doa dibuka seluas-luasnya. Kondisi di mana dia mengalami kondisi yang begitu sempit, yang begitu menghimpit, kondisi yang betul-betul membuat dia tertekan, kondisi yang membuat dia kondisi yang membuat dia genting. Kondisi dia posisinya sebagai orang yang al-muttar, terhimpit, terdesak, menghadapi kondisi yang betul-betul mendesak dia, menghimpit dia, membuat dia kalau risau. Musibah besar menimpa dia, balak besar yang menimpa dirinya, kondisi di mana dia jatuh, kondisi dia oleng dalam dosa, dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan. Dalam kondisi semacam itu ketika dia bangkit untuk ingat kepada Allah Jalla wa'ala, inabah kepada Allah, kembali kepada Allah Jalla wa'ala, rujuk kepada Allah Jalla wa'ala, dimanfaatkan untuk berdoa kepada Allah dalam kondisi semacam itu. Makam dan kondisi Allah membukakan pintu doa bagi dirinya. Allah kasih ijabah doanya para muttarin. Amman yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifus su. Bukankah Allah Jalla wa'ala mengijabai orang-orang yang muttar, kondisi yang menghimpit dia, ketika dia doa kepada Allah Jalla wa'ala, Allah sibakkan kejahatan, kejelekan, malapetaka yang menimpa dirinya. Diijabai doanya. Disibakkan berbagai macam bencana menimpa dia. Ketika dalam kondisi itu dia betul-betul bersimpuh di hadapan Allah Jalla wa Ala, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah semua kebaikan-kebaikan, semua kemudahan-kemudahan, berdoa kepada Allah seperti diselamatkan dari berbagai macam mara bahaya, dikasih ijabah ketika itu. Ketika dia betul-betul jatuh dalam dosa kemaksiatan, dia bisa bangkit nadamah, menyesal yang amat sangat, kembali kepada Allah, inabah kepada Allah. Dalam kondisi yang semacam itu, dia bersimpuh di hadapan Allah, menyesali keadaan dirinya, mengakui semua kesalahan dia dan semua dosa-dosa dia, mohon ampun kepada Allah, taubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Momentum Allah Jalla wa'ala akan mengampuni semua dosa-dosanya. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas diri mereka, jatuh dalam dosa, kemaksiatan, kemungkaran, kefasikan, kefajiran, kamu jangan putus asa dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni semua dosa. Kata para mufassirin, ai liman taba, bagi yang taubat, bagi yang insaf, istighfar, kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Momentum Allah buka pintu taubat kepada hamba-hambanya yang banyak berbuat dosa. Yang muwaffaq, yang diberi taufik, bisa memanfaatkan itu semuanya untuk kembali kepada Allah, kembali dengan lembaran baru sebagai hamba Allah yang salihin, yang muttaqin. Barakallahu fikum. Ini semuanya hidayah minallah, taufik minallah, taisir minallah. Makanya yang kita kerjakan adalah upaya, asbab yang syar'i, dan senantiasa mohon doa kepada Allah, diberi taufik, diberi hidayah, diberi kemudahan, bisa meningkatkan iman dan takwa, diberi kemudahan, diberi taufik, bisa memperbaiki kekurangan yang ada, dan mohon taufik kepada Allah, diberi kesempatan untuk taubat kepada Allah Jalla wa'ala, istighfar kepadanya, membuka lembaran baru dengan amal yang saleh. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang salihin, yang muttaqin, hamba-hamba yang insaf, yang rujuk kepada Allah dikala berbuat dof dan alfa, dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kemudahan kepada semuanya, diberi kesempatan untuk memanfaatkan waktu-waktu yang mulia, tempat-tempat yang mulia, momentum yang mulia, sebagai hamba Allah yang terbaik dengan iman dan amal saleh. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita semuanya kesempatan kembali berjumpa dengan Ramadan dan memanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.